Kyai Ratu. Ingkang dina Kyai Ratu wis wawa kaja genep pitung candra kalenggahan iki. Nanging yawit saka pamurtaing Kyai Ratu ngene kepengin bakal nitih titian kang awujud sardula seta wiwit saka kene nganti tekan Tlaga Madrida. Iku ndadekake ribeting pun Kakang. Kyai Ratu menawa bisa mbok ya diganti wae. Njaluk titian kok macan mesti nglusi putih. Nganeane temen to Kyai Ratu, liyane wae Kyai. Turangga ora kurang, kreta ora kurang, garuda ora kurang, joli jempono ora kurang. Lah kok mundhut titian wae kok sardula seta. Atus menapa ingkang dados kepingining manah kula sinuwun. Natyan to dipun gantosa kreta ingkang saking kayuwangan titian ing pukulun Bathara Wendra. Namung kirang lega raos sing manah menawi kula mboten numpak sardula seta. Wah. Aku dhewe ya nggumun jabang bayi sing mok kandhut isun lair iki kaya ngopo? Eneng kandhutan iki kok nakale ora jamak. Ketidik Kyai Ratu. Jroning ngandhut sing angka loro iki kok senengane mung isik-isik keris karo nyekeli gegaman. Ngono ninggi. Kaluhuran dawuh pangandikanipun sinuwun leganing manah menawi bibar ngisik-isik rangka duwung nika kalian anya pengigodo smawana candrasa. Ngisuk ki anak ku lanang apa wadon? Nek lanang mestine ya pinter gedene dadi senopati, titikane wong ning jero kandhutan wae kok wis dolanan gegaman. Yen wadon dadi wanita ingkang pinunjul. Wah, Nyayi, ya muga-muga panyuwune Kyai Ratu iku mau entuk lan bisa mujudake. Hawit pun Kakang wis masrahke bab iki marang putra-putramu ingkang dipandhegani marang anak Prabu Baladewa Sumawana, putraku Narayana. Kaluhuran dawuh pangandikanipun Kangjeng Sinuwun. Winatawis dangu garwa paduka mboten buga Sumawana guling ingkang cemantel wonten sawanganing manik nang mujudaning sardula seta. Iya. Dadi aku ki kalah karo macan putih. Yen tak cedhaki ora pati gape marang pun Kakang malah sing ditengenake mung macan putih. Iya. Muga-muga kasembadan kang pengajaping Kyai Ratu. Kula nuwun nggih Bibi. Sampun menggalih kuwatos karana putra paduka sampun sami cancut taliwanda budidaya dhateng pamundhutipun Bibi Warasini. Anak Prabu kula nuwun nggih. Malah dina iki pun Kakang dhewe mancing yang sangkar ramujan sawetara wektu pun Kakang ora dhahar lawan guling. Menawa dudu bisa mawujud pundhutane Kyai Ratu. Mekaten kepareng paduka ingkang sinuwun Kyai Ratu iya. Nuwun nggih mboten langkung ngestokaken dawuh. Setya Bomo wonten dawuh Kanjeng Ibu. Mara cawisna sajroning sangkar pamujan. Kang Rama bakal manjing jroning sangkar pamujan. Nuwun nggih ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Monggo sinuwun kepareng kula dherekaken. Ayo. Monggo nggih, suwawi paman kula dherekaken. Galak ulat kati tatip habarong kang pamulu halus manis mawakong uong sembetokan atak mandorang kong aku repan tadyo pantes melet kung Mbak Lara tompe nduk. Ana apa yung? Ana niki waduh ndak cedhakake cedhak kaya tak raketake. Wigatine nggon ku arep omong marang kowe nduk. Ora liya mung kajaba nggon ku ngrasa marang kahanane Gustimu putri. Piye to yung? Keparinge Kanjeng Ratu. Kerso dijamasi ana matian ning telaga Madirda nanging kepengin nitih kang denarani Sardula Seta tegese macan sing ulese putih. Aku dhewe ya gumun yung ing atase kepareng mundhut titian wae kok sing sarwa galak. Kepiye to yung besok yen kelakon numpak macan putih monggo macan iki genah nek pakanane daging. Macan iki yen luwe saanane dipangan. Yang nganti macani putih si dentuk mongko macani pinuju luwe apa rambe bayani yung. Aku dewi yang udah rosok wih pas nolakon ku jaman aku mbobot kowe ndisik apa yang unu yang mengkacain ndisik ki beda karo Kanjeng Ratu yang Kanjeng Ratu ki kepengen nitih Sardula Seta yang aku ndisik ki jroning ngandut kowe ki senengku mau main wae. Arang-arang lu ngosok panggonan, anggir wis nyekel kertu kudu mangsa kaya tambah nyawa. Nek kowe ora nyidam kok yang pancen kuwi pakaryan kanggo ning kowe. Tenan ki, Nduk. Nisik yen Kanjeng Ratu dina iki kepengin nyekel bangsane gegaman, aku dhisik ki ya ngono. Kowe nyekel apa, Yung? Aku dhisik ki ya aneh nduk jaman aku nyidam kowe iki. Aku ki seneng nyekel tabuhan. Ngono yung aku ki tritikan turut kelurahan mung kepengin ajar nabuh jroning aku ngandhut kowe mula ora mokal bareng aku lariki anak wujude kowe ketitik saiki kowe sajake ya wis jiwa nyang seni pangestumu yung pancen keporo nyoto aku ki seneng dhewe kok gamelan ki yung seneng dhewe gamelan iya gamelan karo duit. Kowe seneng amu, ora kleru aku ya seneng bangsa gamelan karo duit. Kiwasa nyekel gamelan ora nyekel duit ya arep tuku apa coba? Sing nggo tuku wae apa? Iya, Yung. Aku dhisik iki ya ngono anggere wis nyekel tabuhan ngono iki. Tenan, Nduk. Ayem yang pikiran ora ngongso-ngso. Jroning aku jaman ngandhut kowe dhisik. Kowe jaman ngandhut aku dhisik iki seneng udara apa, Yung? Aku bangsa sego iki aduh. Seneng aku bangsa sing kremian antarane ketan tiwul kaya ngono kok kremian kuwi tenan kok Nduk. Iya Yung, mula ora mokal bareng anak-anak aku njur aku terus maksule mok kaya ngene. Nitik yen aku iki jiwaku nyang seni Yung arep tak aturake marang Biyung mara coba kaya apa mara coba midhangetno yung aku arep ngaturake sinom parijodo slindur menyura. Tak rungok Nduk, kaya ngopoh kurup ngonku ngandut kowe dhisik nyatane bareng wis lahir wis gedhe iso dadi sinden bisa dadi swarawati. Iya yung aku anggere wis belum sinden ora montra-montra suaraku jebles suarane Ibu Sutarmi lho yung coba kaya ngopo. Napek suaramu nduk nalika jaman kowe lair binarengan karo prataning pusakaning pukulun Bathara Indra kang wujud gluduk nalika semana tinengran lair munduk suaramu kuwi ketitik bantering swara tekaning swara kacehna lamun kowe kaperbawan marang pusakaning pukulun Bathara Indra. Iya, Yung, aku dhewe yo gumun. Ing ngatasé swara seruwe wadene kok ora tau mati ora. Aku durung tau roh lek mugerok iki gek kapan. Iya, Yung. Aku ki anggere napasku ki kena ditata ngono arang-arang gerok. Aku ki nek sinden malah ora tau gerok, ninek nang omah malah kerep gerok. Sababe margo ngangsur-angsur napasku. Nyambut gawe apa? Biyo ngerti dhewe tenaga sing sok ngetokke napas akeh iki nek nyambut gawe apa. Aku wis nyandak. Kuwi rak playon to ning omah. Ya wis penggalian dhewe aku ki nang omah poli ya, Yung. Waduh, waduh. Anakku nggih, anakku. Poli, Nduk. Iya, heeh. Melu seneng aku. Pomo aku ki jek kuat kok ya kepengin poli kaya kowe. Iya. Nduk, apa kena kanggo paitan swaramu mbok menone aku wis ringkih balungku. Kowe genti ngayomi aku. Iya, Yung. Mulaku mewanti-wanti welingku nyang kowe ya, Nduk. Lamun to kepengin dipundhut garo karo piyai kakung kudu milih marang piyai kakung sing tanggung jawab. Iya, Yung. Pengestune biyung tak suwene entuk jodho sing cocok karo sing tak karepake. Aku besok lamun to kelakon dipundhut garwa karo piyai kakung aja tiba parang nanging tiba kasur babut. Aku melu mengestoni, Nduk. Mula kowe kudu wiling menyang kewajibaning wanita. Wanita kuwi duwe kewajiban lima. Apa wae, Yung? Sepisan yaiku macak. Wanita kudu pinter macak. Kudu pinter ngadi salira. Awit kuwi perlu, Nduk. Apa maneh kuwi jek prawan nek nganti kowe ora gelem macak, ketinggalan jaman. Ya karena macakmu kuwi mau kena kanggo gendeng calon jodhomu sing bisa sih tresno nyang kowe. Bisa nuji prana karo calon jodhomu. Iya, Yung. Kuwi macak. Kapindune masak. Masak kuwi piye? Wong udan kudu pinter masak, mlaku kuwi kudu sekolah utawa sinau masak. Margo ya arep kaya ngopo pomo kuwi kelakon duwe bojo. Bojomu kuwi luwih seger nggone dahar masakmu dhewe tinimbang dimasakake wong liya. Ngono, Yung. Masak. Iya. Kaping telune yaiku kasih nebut manak. Manak. Lire manak kuwi besok pomo diparingi wiji bakal bisa nglairake. Ngono, kok kowe kudu bisa nglairake sing kanthi rancak aja nganti ana larangan sawiji apa, kudu ngerti munggo apa to kang dadi teorine wong kang bakal nglairake. Ngono, Yung. Kaping papat yaiku mendidik. Mendidik. Mendidik nyang sapa? Mendidik menyang calon anakmu. Kudu mok gula wentah karepen dadi bocah sing becik. Dadi bocah sing luhur, bocah sing utama. Iya, Yung. Lah wondene mo ingkang wekasan yaiku mendorong. Lire mendorong pomo kuwi duwe bojo kudu didorong. Senengane bojomu ki apa sing tumuju nyang bener becik kudu kuwi mendorong. Kowe kudu jemurung. Iya, Yung. Awet ngelingono sepating wanita. Istri itu adalah pendamping utama bagi suami. Dadi kowe iki dadi sianing bojomu sing utama. Mula kudu bisa ngerti nyang bot repoting kakung. Melu cawe-cawe nanging kudu ngerti marang batas-batas menmu cawe-cawe. Iya, Yung. Ora liwat ta istoake dawe biyung. Ya mung kuwi sing bisa tak kandhake nyang kowe ya nduk. Ayo aja nganti kaduan ngerti tak ing sinuwun tak kanthi nderekake sinuwun manjing menyang cang jroning sanggar pamujan. Kandane kang sekar gadung lan kembang-kembang menur kang semalum winoran oyot oyotan katiku sumo mangambar-ambar mawar kuku sing tupo kumelon kalon kalon amor miko lir membo patoro tan samar pamoring suksmo sinop moyo linah yo ing asapi sinimpeng telenging kalbu pambukaning marana taren saking niat layaping aluyut pindho pecating supeno sumusuping rasa jati pan sigra Sri Narnata sedhakep saluku tunggal hanu pedahanan nawa ngeningaken panca ndriya sena sagung kang rasa sajuga sinidhika ora meminta marang sing jawata ing mangke datan winursita dangu limangsa semedi gentia kang kawus ing mangke datan kaya kang miyos wonten ing pagelaran Jawi nggih Prabu Baladewa para miyos ing pagelaran Jawi mintir gumbalan ingkang capan. Yeah. gagahan ing pagelaran Jawi nggih menika warnane. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Sampat nangagem busana kemarabon, mangagem makutha kencana jamang Mas Sungsun Tiga. Kinancingan Garuda marep ngukur. Tatane Garuda Kinara wis nenggo para bocintupan segara muncak. Anting Sosotya sumping parumping kubahan sureng pati. Mangagem lurur naga kang rang-rangan dawala ngiras tali. Dodot para rusak bareng satebah-tebah gedhine pinarada bir. Celana jendhe puspita gubek uko priyenda gubek. Wangkingan warung kladrang nunggak seni Sinasatya kandhang malon rekta. Incawastra incakan Raja Badung Diwangkara. Mangagem kroncong kencane Raka Sarkaraja. Kladana gemongso gelang kono tuman calumbringan supe tajuk sakembaran. Ora montor-montor Prabu Baladewa persasat Bathara Bramangya jewantah. Lenggahing bangsal pengrawit nagari Nisanpura. Pagelaran lamun to dalu kaya ora nyulapet kateng Sosotya ingkang pinung rerenggan ketitik. Sarasalan batur pansedyakake wilis linis pita gegapit mung. Dari kuwung-kuwung hangawengi wanguning kembang-kembang kajembang sami pinata sapanta-panta kepantalane sarwa sari. Petetane pinatuk halut pengapit-apit pintos papan-papan-papane taruh diri sinusung sepasang-pasang. Pasang ikatur pucat jemurut sajengkir gedeni. Saking mandurane kuwung kekuwungin awang wilis lor kejong musudo merenyep-renyeping pagelaran melisan kuro. Nari kemang kita medaing Prabu Baladewa. Katinga kadera kening kang rayi rajian Narayana dalah rajian Bratasena. Hengawe sagung wadu Pandhawa. Katinga warong kono teng Sangkra kaya patih Jayantaka. Datang kantun pepatih mandur kono patih Pragota. Ing wingking ngandhere mlabar piswaning para nanyaka ingkang tinindihan kalan tumenggung Murad Bala. Ingkang pinggalih Sangata Prabu Baladewa mung nginyar sangulari marang pamundhutipun ingkang bibi Paratu Dewi Warasini. Wonten pundi perneng Sardula Seta jimbuh lawan pangajap ingkang rayi rajya Narayana Narsa apa Sanggrogol wonten madyaning wana Winangsraya. Mila hangawi marang pismaning Purwadya mangkono andhari mlabar Candra Pindhara ping jeleni dimangkono wijiling pangandika ingkang dereng kaya singati saking Prabu Baladewa. Yeah. ingkang samiyo sipo. Pindoro bingkang samudra O Prabu sananing wadya Katya panjraing puspita Tatindhing Praprawira Prakyana Patih Sudira Didhem kang samiwa Semewa Rumahap niling kensabda Kahyak seka praya Siyoko ngayai karanya Pakarayan ayahan proto Lata Menika kados Gusti kula ingkang suwun ing sampun miyos ing pagelaran Jawi Lenggahing Bangsal Pengrawit sekalian kalian Gusti kula Radyan Narayana talah Gusti kula Raden Bratasena kula nuwun sinuwun pareng kula cemadhong dawuh kula ngaturaken hermina kata hermenika toya minolam kata pengucap kados ulam kesrahambaing toya penulis nggih kula nungsung-nungsung wertos lho kula trima bari abdi andika ing kepatosan badhe praguta nun Sanadyan kaca madhong dawuh Gusti menapa wigatos ing pasewakan kepareng ambah bari abdi padha ing kepatosan klopo patih ing lisan purapun patih Jayantaka. Nadyan kaca madhong dawuh kawula nuwun sinuwun menapa wigatos ing pasewakan parang ambah bae klopo tembung Wradul. Patih Pragupta. Lho. Guyumu sudalen karben krungu. Mbon ku paring dawuh. Nggih. Hus. Wong kok nyuda guyune malah nyekekek kaya ngono. Nggih, paring kula cemadhong dawuh kula niki yen mboten guyu malah mboten mireng. Namung menawi midhangetaken dawuhipun sinuwun sinambi kegujengan menika malah saged pono anggen kula nampi dawuhipun sinuwun kula nek nendo. Wis. Nggih. Pragupta nun wigati ning pasewakan mung kacoba nggone sun bakal haneksani marang keparingi paman prabu nggone bakal hanjirami kelawan bibi ratu warasini Pragupta nun neng nggih iki meneng sik to nggih nggih ora wong kon meneng sedhela iku ora bisa iki kok kaya titik-titik demit Pragupta lan wonten timbalan ning ngajam nek pancen kowe jek guyu mara kowe metu wae dhisik guyu mentekno mbon kula telaske pun suwuk nanging kahananing paman aji dina iki pesemone kaya dene surya ingkang kalingan himo-himantaka wah lan iki dereng mudeng menapa tegesipun surya kuwi srengenge himo-himantaka iku mendung kados srengenge kalingan mendung iya remeng hus malah buka kuwi Aingi ketinga remeng-remeng penggalipun ingkang sinuwun ing lisan pura kula nerakno. Pragupta. Kowe iki pameran. Peh apa yang ngenut iku? Reng-reng nganggo guru lagu. Kula niki nek mboten nabuh malah paling nek nabuh malah kisruh. Sababipun menapa sinuwun? Sumurupa. Marga Bibi Ratu kemareng darbi pamundhut marang Paman Aji. Menapa pamundhutipun lho? Kepengen nitih Sardula kang ulah seseta. Lho. Sardula kang ulah sebutih. Sardula menika macan. Sita menika pethak. Keparingipun Kanjeng Ratu kepengin nitih. Sardula utawi Sima ingkang ulahipun pethak pancen mengkono. Menika kagem titian dateng pundi? Awit Paman Aji nggone bakal nyirami lawan Bibi Ratu ana ing Telaga Madirda. Lah Telaga Madirda. Iya. Menapa toya ngriki mboten sae badhe siram iki mundhatung telaga. Iku wis dadi pangunek-uneke ing Paman Aji. Wah, mbok menawi kalian ngalap berkah dayaning Telaga Madirda. Mbok menawa pancen mengkono. Nggih. Lajeng kados pundi? Paman Aji gawe utusan marang para nayaka praja parandina jabar tanan tok karya. Ora bisa goleki dununging macan putih. Menika gampil menawi ndharatur kula. Gampang piye? Pados macan kemawon dipun cet petak. Wow, diapurmu. Akalane bayi tok aturake marang panjenengan ingsun. Wong sami petakipun bakalipun ora petak. Ragoto, lun. Lamun to Bibi Ratu ora bisa nitih Sardula kang lese setong kuwi ora keparang disirami. Lha dalah. Nek atulah sing kados mriki keparingipun Gusti kula. Pamrayoganing Gusti Munarayana dina iki kinen pasang grogol wae menyang Winangsraya. Winangsraya menika wana wis awis dipun nambah. Tasih sampat komplit buron wana. Pancen mengkono. Sapa ngerti yen macan putih mapane ana kono? Aha, duri. Mekaten Gusti, Gusti kula Narayana. Iya, Kakang Pragoto. Pancen aku mrayogake menawa dina iki pasang grogol wae ana ing madyaning wana Winangsraya. Duri. Mboten langkung kula nderek mangayi bagya kula nenek-nenek. Lawet kang saka iku, Patih Pragoto, kaya aja bali dhisik menyang negara Mandura nanging wangi-wangi ana panjenengan ingsun. Amarga ingsun kang sumaguh amandhegani bab iki pasang grogol menyang Winangsraya. Lha nuwun niki mboten langkung ngestaken dawuh. Malah biwarakno lan undangno Purwadya kabeh wae. Sopo bisa entuk Sardula Seta bakal nampa ganjaran sing samurwat saka jenenge ingsun. Lha nuwun niki. Mboten langkung ngestaken dawuh badhe kula biwarakaken. Menawi sampun nangsa damel lajeng menapa bebananipun? Nyuwun napa bakal diparingi? Ih, mboten langkung. Nestaken jauh. Wah, ayo golek tambahan. Tinimbang tekan kene nganggur tanjake liya. Ih, nestaken jauh. Eh, para kanca saka Mandura. Sing teko piro kok ditambahi berjuwit nulisan pura golek macan kuwi tombo cilik ya mongso bodho lajeng dados pandeganing berjuwit jinten mongso bodho kowe ya kena ngisto agen dawu berjuwit Mandura wedake ning ora kuwi. Mboten wonten. Oh ya wis mi tak golek dhewe. Iki bapa apa iki? Bapa apa iki? Macan lho. Kok tekan ngono wedokan bareng? Macan iku lulute nek kalih tiyang istri. Mulai kalian tiyang jaler menika sok mbadhok, ning menawi kalian tiyang istri menika sok lulut. Oh ngono? Nggih. Masa bodoh? Hehehe. Istakin daum ni kau mangi kau balik pades tambah kali. Hehehe. Kau terima serahkan kau mesti beres. Kue pandikan ni, atas nama kau. Hehehe. Syukur, syukur, syukur. Aku percaya kau sepateng pateng kang prigel. Hehehe. Yayi Radbala nun kula aku nyilih Yamahamudi. Aku arep usaha. Nyemanggaken Ki Roko kula menika mboten menapa-menapa bakenipun namung kebak bensinipun. Iya. Ki Roko ngertos piyambak anak kula tasih alit. Iya, aja kuwatir. Jaga watir tak golek sampeyan yo ngger. Mangkat ngoyo ku tanan tekan nggon ku arep gagal. Nibane gagal. Ya ya ya mosok ben malah ora mudeng aku bab iki. Ora pati mudeng aku wis mosok yo mung tanda tangan ngono wae. Wis takin dawuh. Pragoto, Lun. Aja sok nyelewengake tembung. Iki rak ngupaya Sardula Seta. Nggih. Lah kena ngapa kok dadak kowe iki arep budidaya? Lho, kula menika padhas piranti kangge jangkepi angin badhe pasang grogol. Oh, ngono to. Nggih. Patih Pragoto, Nun. Kowe kena budidaya nanging aja nganti gawe kuceming ratumu. Mboten kula ingkang tanggel. Nyemrapi sae ya, Bun. Iya, mongso budu. Yai Bratasena, apa njaluk pangapura panjenengan watake Pragoto ki ya ngene iki. Ora dadi apa. Aku ki nggumun wiwit aku urung ana nganti gedene semene kok ngguyune Pragoto ki ora sida-sida. Eh, sida pripun? Kula nika nggih mboten gemujung malah disemantakaken tiyang griya. Margi tiyang gemujung nika ngawetaken nem otot-otot ingkang kaku dados lemes. Oh ngono, nggih. Ya ya syukur mangane bagi. Aku kok ora bisa kaya kowe. Mang meguru kula. Ora ngajar wong guyu kok meguru. Adeh, Pradbala, kula wonten adawuh pengendika. Kowe temenggung. Ih, kula temenggung. Patihe sing endi? Kula patihipun. Jenengmu sapa? Patih Jayantaka. Kowe latal. Adeh, Mlesan Pura, kula nonton. Ngono iki. Iwang-iwang ana bab perkara iki. Nuwun inggih menapa obor ampe ning Grogol badhe kula cawisaken Gusti. Ya wis mongso bodho. Aku nyemur pipiran dicemepak. Lonok nun, ngono inggih. Mas Narayana, nun wonten dawuh. Mangkate anggo petung apa ora? Inggih, Kakang Prabu, dinten menika prayogi kagem tindakipun dhateng wana winang saraya watekipun kalih sing ngundi beda. Lah talah, syukur sedhi mangayi bagi. Kaning wis padha hormati Dimas Bratasena. Baladewa kakangku apa? Prayoga kabrahake dina iki. Aku mung jemurung keparinging Baladewa kakangku. Atih Jayantaka, ana wonten adawu marang Tuan Bondang Wadya, para madhal pasuwanan. Mundur sang Rekiwana Patih. Undanging Prawadya apa saweka? Nyung swaraning pendheperi. Upar kurnang kalawan tok sur tambar nyeleng suling papan dan talutak bandera muah kakondo mawarno-warno pindo jaloti Asri kaburyan grek grek andemaning kang jaran ngurik makalak genti manite pameka ira risang ing sutarasana dahat kendali rangah mancing ma anjing lak-lak aning kutok ngrik micil rah katya tok sumaramba yakso teman no sang narpat mojo ing pangmatu dateng Gusti kula sawanti badhe mboten ngujiwani sampun samaptos dewi purwadya bolo syukur pangayih bagi eh bocah temenggungan kula ana kula wonten dawu prabola nuwun wonten dawu mara kowe ndisi ana dadi wedanan ing laku para madal pasuwanan injing pidal gumuruh saking nagri nglesan pura kon kuning kang poko swapra busananira leres surya wedalira saking celone arso madangi jagat tok ngop-ngop ning saputra ing ngukir merpatak bang sumirat nosorot ing suryo mikulan gunung gunung tapi wadya ing lisan puring kang ndherek tindak ing Prabu Baladewa cendera saking dadi titenono wong citra mangsa langgeng